Surat Paulus yang pun ke Timotius, pasai sa. Timotius, aneng ulun yang sejati lam Tuhan. Suratnyo nibak ulun, Paulus, Rasul Isa Al-Masih atuh perintah Allah. Yang puselamat getanyo dan atuh perintah Isa Al-Masih, harapan getanyo. Semoga Allah Bapa dan Isa Al-Masih Tuhan tanyo, geberi berkat, rahmat dan sejahtera ubak gata. Ulun mengharap, mangat gata tetap tinggal di Efesus, lagi yang kalah ulun pegah bak gata, bak wate ulun jak umake dunia. Sabab, di Efesus namu padup dera ureng, yang jipuruno ajaran sisat yang hana betul, dan gata haruh tatam awaknya. Pegah ke bak awaknya, mangat bek le jisimak, haba dongeng dan calitra-calitra asai usulnya hana jipiuh-piuhnya, ban mandumnya jiputeka riuh ngon mendakwa, dan hana jipumaju rencana Allah yang hasil tuturi rot meiman ubak gopnya. Tujuan nasihat lor nake, mangat jut manusia, metemu ate yang gleh dan ate nurani yang suci, dan bit-bit meiman ubak Tuhan. Dan dengan laganya, awak nyan hasil jika sih sesabi kedodro. Na seladum ureng, yang hana udib li laganya, dan sisat ni bak mendebat-mendebat yang hana mengguna. Awak nyan kena jut ke gure-gure agama, padahai awak nyan kedro hana jitepe tutu haba yang jipeguna, atau hai-hai yang awak nyan pegah laganya yakin. Tanyo tatepe, bahwa hukum agama nakeh get menyota peguna bak jalan yang betul tentejih mesti beingat bahwa hukum yang terpegat kon ke ureng get terma ke ureng yang langgah hukum bubena ureng jahit ke ureng bejat ke ureng medeca ke ureng yang hana agama ureng donyawi ke ureng yang poh mate ayah ngon maji. Dan ku bubena ureng yang poh mati gob. Ku ureng-ureng yang pubut cabul. Ku ureng mengagam ngon ureng agam. Ku ureng tukang culik gob. Ku ureng yang mututu berakah. Ku ureng yang mensaksi sulit. Dan kesemanteng yang dipubut. Hai-hai yang melawan ngon ajaran yang benar. Ajarannya nama teme lam habaget yang jak tabu atranya ku percaya ubak ulun. Nyan ke habaget nyan teka niba Allah yang agung dan patut terpujo. Ulun pegah terimong gacih ubak Isa Al-Masih Tuhan getanyo. Gop nyan kagu beri tenaga ubak ulun kelun layani gop nyan. Dan gop nyan geanggap ulun patut lun terimong tugas nyan. Bah piyuh ile ulun difitnah, lun diinaya menancit lun hina gop nyan. Tema Allah gegasih kelun. Sabab yuh masanya ulun gohlom mu'iman, karena hana lun tepe-pe yang ulun pubut. Bit pimenan ulun kage pepunoh ngon rahmat Tuhan tanyo, gopnyan geberi ke ulun, kemampuan ke lun mu'iman bak gopnyan, dan geyu gasih sesama manusia, kemampuannya geberi bak getanyo mandum, yang kamu saboh ngon Isa Al-Masih. Kebit betoitat habanyo, sabab nyan patut ke teterimong dan terpercaya sepenuh hati. Isa Al-Masih geteka atuh ruang donyanyo ke gepe selamat ureng medeca. Dan ulun ke ureng medeca yang paling jehut. Temale sabab nyan ke Allah gegasih kelun. Mangat Isa Al-Masih hasil geberi ban mandum sabar gop nyan ke ulun, ureng yang medecanyo. Dan nyo jit ke saboh contoh ke mandum ureng yang tema-tema jima iman ubagopnya dan metema udib sejati dan kekai. Allah Raja sepanjang zaman patut terhormat dan terpujo atabi. Sabab gopnya ke yang kekai, yang hanadeh dan yang esa. Amin. Timotius, anu ulun, tugasnya ulun percaya ubak gata. Teingat ubak pesan Allah yang kage petruk le nabi-nabi lam jemaah ke Haidro gata. Bah ke pesannya jut ke bekai ni bak gata lam mujuang nyanjroh. mujuang ke ngon cara tamu mat bekong ni bak kepercayaan yang betul dan ngon ati nurani yang gleh. Na ureng yang hana ji pako ke hai su ati nurani ji. Ngon lagenyan hancur ke kepercayaan urengnyan. Lam kawan urengnyan na ke Himenius dan Alexander. Mandu adro urengnyan kalun hukum dengan cara ulun jo ubah iblis. Mangan awak nyanji muruno ke jipiuh jihujat Allah.